Mitra Bisnis, Presiden Bank Dunia, Robert Zolling, beberapa waktu lalu memperingatkan tentang masih diperlukannya perjuangan di seluruh dunia dalam semester pertama 2009 karena krisis perekonomian global yang semakin parah melanda negara-negara di Asia. Dia juga memperingatkan tentang kemungkinan dibudayakannya lagi proteksionalisme perdagangan yang bisa memperburuk keadaan. Bank Dunia mengatakan dalam sebuah laporan pekan lalu bahwa kawasan Asia Pasifik masih cukup rentan untuk melalui periode perlambatan pertumbuhan global dengan tingkat pertumbuhannya diperkirakan hanya berkisar 5,3% dari sekitar 7% tahun ini. Asosiasi Pengusaha Indonesia juga memprediksikan pada semester pertama tahun ini akan terjadi gelombang PHK yang cukup besar. Mitra Bisnis, untuk membahasnya, sekarang saya sudah tersambung dengan Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana Anda melihat badai krisis dan PHK massal yang masih mengancam? Saya rasa mudah-mudahan tidak ya, karena ekonomi kita ini tidak seperti Korea Selatan, Taiwan, Malaysia, Singapura, yang sangat bergantung pada ekspor. Ekspor kita tidak sampai 30% dari GDP, sehingga kalaupun katakanlah ekspor kita anjlok, sebagian dari produk yang telah dihasilkan bisa dipasarkan di dalam negeri. Asalkan negara itu mampu menjaga seluruh tumpah darah Indonesia, perbatasan-perbatasan dari penetrasi barang-barang impor ilegal. Jadi memang kalau kita tidak berbuat apa-apa, suatu keniscayaan akan terjadi PHK yang semakin banyak. Tapi kalau kita sadar akan masalah, sadar akan tantangan, sadar akan modal dasar kita, kita bisa meminimalisirnya sehingga PHK itu sekecil-kecilnya, mudah-mudahan tidak sampai 100.000 begitu. Kalau di Amerika sudah parah, 14 bulan terakhir sudah 3,5 juta orang kehilangan lapangan kerja. Di Indonesia masih puluhan ribu. Dan bagi kita, kebanyakan masyarakat kita yang hidupnya berjibaku dari keseharian itu, menganggur itu merupakan satu kemewahan. Jadi seandainya pun mereka di PHK, besoknya mereka akan mencari bidang pekerjaan lain, apapun yang bisa dikerjakan, terutama di sektor informal. Jadi tidak otomatis PHK menyulut pengangguran secara proporsional. Demikian Faisal Basri, saya Kiki Wijaya.